Bab tahrim al-khulwati bil-ajnabiyah. Bab berikutnya adalah tentang tahrim pengharaman al-khulwah, berkhulwat dengan al-ajnabiyah, dengan wanita ajnabi, yakni yang bukan mahram. Berkhulwah, khulwah artinya berduaan, ya. Ini juga sesuatu yang dilarang dalam Islam, karena ini merupakan sesuatu yang juga mengarah kepada hal yang haram berikutnya, ya. Ini juga mengarah kepada sesuatu yang haram berikutnya. Maka tidak boleh berduaan dengan seorang wanita ajnabiyah, wanita yang bukan mahram. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla telah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-53, qala Allah Ta'ala, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Wa idza sa'altumuhunna mata'an, dan apabila kalian bertanya atau meminta kepada mereka mata'an, mata'an yakni sesuatu, ya, benda, fas'aluhunna min wara'i hijab, maka fas'aluhunna, mintalah kepada mereka min wara'i hijab, dari belakang hijab, ya, mintalah dari belakang hijab. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini salah satu tuntunan Islam, bahwa ketika seorang lelaki meminta kepada wanita yang bukan mahram, dan termasuk dulu para sahabat mungkin bertanya kepada para istri Nabi, hal yang perlu karena mereka yang mengetahui hukum-hukum terkait dengan hukum-hukum seputar rumah tangga, para istri Nabi itulah yang sangat mengerti tentang tuntunan dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu para sahabat radhiyallahu anhum sangat memerlukan ilmu, bertanya kepada para istri Nabi tentang hukum-hukum tersebut. Nah, Allah Azza wa Jal juga memerintahkan agar itu tidak dilakukan kecuali dari belakang hijab. Ya, ikhwani fiddin rahimakumullah, kita tentu bisa mengambil pelajaran dari hal ini. Bila itu suatu perkara penting, suatu perkara agama, dan para sahabat yang bertanya kepada para istri Nabi, mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, mereka bertanya kepada istri Nabi, ya, yang dihargai oleh para sahabat, diagungkan oleh para sahabat, diposisikan sebagai ummahat al-mu'minin, ibunda kaum mu'minin. Namun demikian tetap ketika bertanya tidak boleh langsung berhadapan dengan mereka, tapi diminta untuk dari belakang hijab. Ya. Nah, bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan yang lainnya? Maka diambil kesimpulan dari sini bahwa perkara-perkara yang lain, apalagi na'udzubillah sesuatu yang mengarah kepada maksiat, tentu sangat dilarang untuk berdua-duaan antara seorang lelaki dengan wanita ajnabiyah, wanita yang bukan mahram. Lihatlah bagaimana hadis-hadis Nabi yang disebutkan dalam bab ini. Di antaranya hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, iyyakum maddukhul 'ala an-nisa', faqala rajulun min al-ansar, afara'aita al-hamwa, qala al-hamu al-maut. Muttafaqun alaih. Al-hamu qaribu az-zawj ka akhihi wa ibni akhihi wa ibni ammihi. dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda, iyyakum, hati-hati kalian, wadukhul 'ala nisa, untuk masuk menemui kaum wanita. Faqala rajulun minal ansar, maka seorang lelaki dari Ansar bertanya, afara'aital hamwa, bagaimana dengan saudara suami? Nabi mengatakan, alhamu al-maut, saudara suami adalah maut. Saudara suami yang disebut alhamu bisa jadi saudara kandungnya atau ibnu akhih, keponakannya, bisa jadi pula ibnu ammih, sepupunya. Yani semua mereka itu disebut alhamu. Di pandangan sebagian orang dulu maupun sekarang, mereka adalah kerabat-kerabat dekat, sehingga mungkin dianggap hal yang biasa seorang wanita bertemu dengan kerabat-kerabat suaminya. Padahal Nabi SAW justru menyebut alhamu al-maut, saudara suami itu adalah maut. Dan nyata apa yang disabdakan Rasulullah alaihi salatu wassalam, betapa banyak ya cerita atau kasus terjadinya perselingkuhan antara seorang wanita dengan saudara suaminya. Ya. Sehingga rumah tangga kacau, berantakan. Hubungan kekerabatan berantakan. Disebabkan karena itu. Nah, ini menekankan bahwa berduaan dengan wanita ajnabiyah yang bukan mahram, walaupun si lelaki adalah kerabat zauj, maka ini merupakan hal yang sangat berbahaya. Dan nampak jelas bahwa Nabi SAW melarang dari perbuatan ini, karena ini adalah wasilah kepada berbagai kerusakan dalam agama ini, berbagai pelanggaran agama, ya, kerusakan keluarga, silaturahmi, dan kerusakan nasab dengan perbuatan zina, dan kerusakan-kerusakan yang lainnya. Oleh karenanya, seorang harus berhati-hati, baik para suami maupun para istri, kaum wanita, hendaknya berhati-hati, baik yang sudah menikah dan juga yang belum menikah, semuanya. Ya, bab ini adalah bab yang penting, yang ternyata di zaman sekarang ini sangat disepelekan. Kalau kita mengingat apa yang ada di sekitar kita dari berbagai pergaulan antara laki-laki dan wanita, baik yang remaja maupun yang tua, semuanya sudah betul-betul jauh daripada dinul Islam. Mereka muslimin, mereka orang-orang Islam, ya, laki-lakinya, wanitanya, muslimin, muslimat, tapi tidak mengetahui ajaran ini atau menyepelekan dan meremehkan ajaran ini, sehingga menjadi suatu hal yang biasa di zaman sekarang ini, hal al-khulwah, berdua-duaan, ya, hal yang biasa sekali mereka lakukan tanpa ada rasa takut kepada Allah Azza wa Jal, tanpa ada rasa takut kepada Allah Azza wa Jal, ya, sehingga terjadilah apa yang terjadi, sehingga begitu merebak kerusakan moral di tengah umat, ya, begitu merebak kerusakan moral di tengah umat ini, yang betul-betul menjadi aib bagi umat. Untuk itu maka tiap muslimin muslimat yang muda maupun yang tua harus betul-betul bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu pula orang-orang tua harus betul-betul memperhatikan anak-anaknya, tidak boleh membiarkan, memperhatikan pergaulannya, selalu memonitor kemana pergi, dengan siapa pergi, kemudian dibimbing untuk melakukan yang baik dan menjauhi yang buruk. Ya, seseorang terkadang terhadap hewan piaraannya begitu perhatian, dia punya seekor hewan, ketika hewannya pergi tak terlihat, dia pun bertanya-tanya kemana, ya, di mana, ya, bagaimana dengan anaknya. Terkadang justru terbalik, dengan hewannya perhatian, ketika anaknya pergi kemana tidak perhatian. Dianggap, oh sudah saya beri HP, gampang dimonitor. Kata siapa gampang dimonitor? Gampang pula dia membohongi, ya. Gampang pula dengan itu dia berkomunikasi dengan yang lain. Justru itu menjadi fasilitas kerusakan bagi anak-anak. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Nah, ini kewajiban orang tua. Dan ingatlah, para wali dari kaum wanita tersebut akan ditanya oleh Allah Azza wa Jal. Dan orang-orang tua terhadap anaknya akan ditanya oleh Allah Azza wa Jal. Inna Allah sa'ilun kulla ra'in an ra'iyatih. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal akan bertanya kepada tiap-tiap pengurus, tiap-tiap yang bertanggung jawab tentang yang ada dalam tanggung jawabnya. Hatta yas'ala rajul an ahli baitih. Sampai nanti Allah Azza wa Jalla akan bertanya pada tiap orang tentang keluarganya. Jadi jangan dianggap ini perkara mudah. Ini perkara berat justru di hadapan Allah Azza wa Jalla. Orang tua akan ditanya tentang anaknya. Anaknya di mana? Anaknya berbuat apa? Bergaul dengan siapa? Itu semua akan dimintai tanggung jawab di sisi Allah Azza wa Jal. Maka dari itu, di sini perlu dari semua pihak, orang tua maupun anak, maupun saudara-saudara, maupun teman-teman dan tetangga-tetangga, untuk bersama-sama berusaha untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, amar ma'ruf nahi mungkar, saling menasihati, sehingga dengan itu insyaallah keburukan akan tercegah. Ya, di sana ada orang-orang yang memang berniat jahat, ingin merusak moral. Ada orang-orang yang ingin memang merusak bangsa ini. Anak-anak muslimin memang ingin dirusak dengan berbagai sarana. Tentunya syaitan juga menjadi pelopor bagi mereka yang senantiasa membisik-bisikkan dan mengajari. Maka dari itu, ya, kita harus sadar dan kita harus betul-betul bersungguh-sungguh. Di sana ada orang yang berniat buruk, maka kita harus waspada. Di sana ada orang yang terseret oleh hawa nafsu, maka berhati-hati, bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Ya, ada orang yang jatuh maksiat karena terdorong hawa nafsu, ada yang memang digoda oleh syayatin. Untuk apa? Dari kalangan jin maupun manusia. Maka dari itu, sekali lagi perlu dari kita semuanya untuk saling ta'awun, bantu-membantu dalam mencegah dari perbuatan maksiat ini. Termasuk dalam hal ini, ya, kita ingatkan bahwa al-khulwah, berdua-duaan antara lelaki dan wanita yang bukan mahram, merupakan sesuatu yang haram. Di sini An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dengan jelas, babu tahrim, bab haramnya berkhulwah, berdua-duaan antara lelaki dan wanita yang bukan mahram. Diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa ma'adi mahram. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Ibn Abbas, semoga Allah meridai keduanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin, jangan sekali-kali seseorang di antara kalian berduaan dengan seseorang dari wanita, illa ma'adi mahram, kecuali wanita itu bersama mahramnya, kecuali dia bersama mahramnya. Ini baru diperbolehkan. Kalau ada mahramnya, yang dimaksud dengannya adalah bahwa mahram bisa menjaga, bisa membantu untuk menjaga wanita tersebut. ya, sehingga akan terjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada mahram, maka tidak diperbolehkan. Dan mahram yang dimaksud tentu seperti bapaknya, kakeknya, saudaranya, pamannya, ya, anaknya yang sudah balig. Nah, ini adalah mahram-mahram bagi wanita tersebut. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hurmatu nisa'il mujahidin 'alal qa'idin ka hurmati ummahatihim ma min rajulin minal qa'idin yakhlufu rajulan minal mujahidin fil ahli fayakhunuhu fihim illa waqafa lahu yawm al-qiyamati fayakhudhu min hasanatihi ma syaa'a hatta yardha. Thumma altafata ilayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ma dhannukum. Rawahu Muslim. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hurmatu nisa'il mujahidin 'alal qa'idin ka hurmati ummahatihim. Haramnya wanita kaum mujahidin terhadap orang-orang yang tidak ikut berjihad, ka hurmati ummahatihim, seperti haramnya ibu-ibu mereka. Ma min rajulin minal qa'idin, tidak seorang pun dari seseorang al-qa'idin yang tidak ikut berperang, yakhlufu rajulan minal mujahidin, dia menggantikan dalam mengurusi seseorang dari mujahidin, fi ahlihi, dalam urusan keluarganya, fayakhunuhu, tapi justru dia berkhianat pada keluarga tersebut, illa waqafalahu yaumal qiyamah, kecuali dia nanti akan berdiri di hadapan mujahidin tersebut di hari kiamat, fayakhudhu min hasanatih, maka sang mujahid akan mengambil dari kebaikan orang itu, masya'a, semau dia, seberapapun yang dia maukan, ya, hatta yardha, sampai dia ridha. Tsumma iltafata ilaina Rasulullah, kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam menoleh kepada kami dan mengatakan, ma dhannukum, bagaimana menurut kalian, perkiraan kalian, hadis riwayat Muslim. Ya, tentunya di hari kiamat, ahibati fillah rahimakumullah, seseorang sangat membutuhkan amalan. Ya, kiranya dia akan habiskan itu semua amalan yang dipunyai orang tersebut, karena sangat dibutuhkan tambahan amalan. Ya, ikhwani fiddin rahimakumullah, di sini gambaran yang lain dari bahaya al-khulwah, berduaan, di mana seperti disebutkan dalam hadis bahwa yang ketiganya adalah syaitan. Yang ketiganya adalah syaitan. Dia membisik-bisik, dia menggoda antara keduanya sehingga akan terjadi perbuatan maksiat, na'udzubillah min dzalik. Ikhwan fi din rahimakumullah, di sini Nabi SAW menerangkan kepada kita tentang haramnya para wanita kaum mujahidin, yang mereka, para mujahidin, meninggal keluarga mereka di rumah untuk berjihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah, mengorbankan jiwa dan raga mereka lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga demi itu semuanya dia tinggal keluarganya, istri, dan dia tinggal di rumahnya. Nah, seperti yang diketahui pula bahwa sebagian kaum muslimin tetap ada yang tidak ikut berperang karena demi mengurusi keluarga-keluarga para mujahidin. Maka Nabi ingatkan bahwa keluarga para mujahidin, istri-istri mereka haram bagi para al-qa'idin yang tidak berjihad seperti haramnya ibu-ibu mereka. Yani ini peringatan dari Nabi SAW yang sangat keras agar mereka sangat berhati-hati. Ya, jangan sampai melakukan khianah. Mereka sudah berperang, berjihad, mengorbankan jiwa raga mereka, ternyata di rumah dikhianati oleh orang-orang yang tidak berperang. Na'udzubillah min dzalik. Maka Nabi ingatkan dengan peringatan yang keras. Mereka, kaum wanita tersebut, ibarat ibu-ibu mereka. Ya. Betapa haramnya istri-istri para mujahidin. Maka kata Nabi SAW, kalau sampai ada yang khianat terhadap para mujahidin sehingga mengganggu istri-istri para mujahidin, maka kelak di hari kiamat Allah Azza wa Jal akan mempersilakan bagi seorang mujahid tersebut untuk mengambil kebaikan orang yang mengganggu istrinya itu. Ya, berkhianat. Maka dipersilakan untuk mengambil kebaikan-kebaikannya semau dia. Ya. Apa yang kita perkirakan akan disisakan? Ya. Tentunya seperti yang tadi kita katakan, seorang yang ada di akhirat kelak sangat memerlukan amalan. Mungkin ada yang menyisakan, wallahu alam. Tapi secara umum, ya, dia akan berkesempatan untuk mengambil banyak kebaikan. Dan betapa meruginya orang yang diambil kebaikannya tersebut di akhirat, dia sudah tidak punya peluang lagi untuk beramal soleh. Inilah hukuman bagi seorang pengkhianat terhadap orang yang berjihad fi sabilillah. Dan sekali lagi, ini adalah akibat daripada al-khulwah. Ketika terjadi khulwah, akan terjadi khianat. Ketika terjadi khulwah, akan terjadi khianat. Na'udzubillah min dzalik. Ahibati fillah rahimakumullah. Ini yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga Allah Azza wa Jal melindungi kita semuanya, turunan kita, keluarga kita, dan kerabat-kerabat kita dan kaum muslimin secara umum dari perbuatan-perbuatan maksiat tersebut, dari godaan-godaan syaitan, dari kerusakan di zaman ini dan kerusakan pada umumnya yang begitu mengkhawatirkan kondisi kaum muslimin. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat apa yang kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.